takutlah kepada Allah pada saat Anda sedang sendiri. Takutlah kepada Allah pada saat tidak ada yang melihat. Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat, berhentilah. Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda. Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku. Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani. Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Seolah-olah aku akan hidup selamanya. Hidup di dunia hanya sebentar, dan kematian tidak akan menghampiriku. Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah. Hai jiwa yang buruk, keluarkan. Sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu? Siapakah yang mampu melindungiku? Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.